Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syari hafizahullahu ta'ala, athalis majazun bin naqli wa mithaluhu kalimatu al-ghaib fahuwa fi aslil wab'i ismun lil makanil mutma'inni minal ard tuqdi fihil hajatu talaban lisatri thumma nukila wa sara yutlaku alal fadlatil kharijati minal insan wal alaqatul mujawaratu liannaha tajawurul makanil mutmaini ghaliban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah kita membahas majaz biziyadah, majaz bin nuqsan, ya, dengan contoh-contohnya dan juga bagaimana pendapat ulama yang tidak menyatakan adanya majaz dalam bahasa ataupun dalam Al-Quran, mereka menjawab bahwasanya ayat-ayat tersebut bukanlah majaz melainkan hakikah. Ya. Kemudian kita sekarang membahas insyaallah majazun bin naql. Majazun bin naql. Majaz dengan naql, yaitu perpindahan makna dari suatu makna ke makna lainnya. Jadi naql di sini perpindahan. Perpindahan suatu makna ke makna lainnya. Wa mithaluhu kalimati al-ghaid. Misalnya adalah lafal al-ghaid. Al-ghaid fahuwa fi asli lughah atau fi asli wad'. Asal pengaturan makna bahasa untuk ghaid itu adalah ismun lil makanil mutma'inni minal ard. Suatu isim, suatu label, suatu lafal atau suatu nama untuk tempat yang mutmain. Mutmain itu bisa dimaknai tenang, tentram, aman, ya. Tempat yang tenang di muka bumi. Ya, atau sebagian ulama mengatakan al-ghaid adalah al-ard al-munkhafid, yaitu bumi yang munkhafid itu? Dataran rendah, ya. Bumi yang agak rendah gitu. Ya. Yang mana tuqdha fihi al-hajatu talaban lis-satr. Orang-orang di dalamnya, di al-ghaid, di al-ard al-mutma'in itu, al-ard al-mutma'innah, di bagian bumi yang agak rendah itu, mereka menunaikan hajat di sana. Kenapa? Talaban lis-satr, mencari hijab, mencari pelindung, ya, supaya tidak terlihat oleh orang-orang di dataran normal. Maka mereka pergi ke dataran yang agak rendah. Ya. Thumma nuqila, kemudian dipindah itu makna al-ghaid, wasara yutlaku alal fadlati al-kharijati minal insan. Maka di sini ada proses perpindahan pemaknaan atau pengertian, dan jadilah yutlaku, dimutlakkan maknanya terhadap al-fadlah. Fadlah, fadlah yaitu tinja yang keluar dari insan. Tentu fadlah di sini bahkan fadlah sendiri asli maknanya adalah kelebihan. Iya. Kelebihan. Kemudian dimaknai sebagai tinja. Begitu juga dengan baroz atau biroz atau buroz. Apa itu? Tinja juga. Ya, jadi banyak tinja itu maknanya banyak dalam Arab. Ghaid bisa, ya. Kemudian fadlah bisa. Kemudian baroz bisa atau buroz. Semua itu bahkan asalnya itu bukan maknanya bukan tinja asalnya. Coba fadlah artinya apa tadi? Hal yang menjadi kelebihan kan? Maka pada manusia kelebihannya adalah ya tinjanya itu. Kelebihannya ada tinjanya gimana? Iya, hal yang berlebih enggak sisanya dia gitu loh. Maka dimutlakanlah fadlah bermakna itu di antaranya. Kemudian biroz atau buroz atau baroz. Dari kata baroza muncul, nampak, dimutlakkan menjadi tinja. Nah, gitu kan? Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini majaz bin naql itu harus ada alaqahnya. Harus ada alaqah. Apa sih kesesuaian antara makna asal wadu' terhadap kata tersebut dengan makna secara majaz? Kesesuaiannya, alaqahnya adalah di segi mujawarah. Mujawarah jiran, yaitu kedekatan. Ya, kedekatan makna atau kedekatan pemikiran atau pandangan antara memandang tempat tersebut dengan tinja, konotasi atau apa Indonesia, ada bahasa Indonesia ini itu yang lebih tepat adalah sesuatu yang orang-orang kalau ingat dia, ya ingat yang lain, ingat dia lagi, ingat misalnya ingat ting-ting-ting-ting, maka pasti ingat bubur gitu. Apa itu namanya? Bukan kelingan, apa namanya dia, indikasi. Hah? Bukan zon. Kalau konotasi ya. Konotasinya mesti ke situ gitu loh. Enggak ada, ada lafal yang ana kehilangan akan lafal tersebut. Ada lafal itu. Terlalu banyak hutan-hutan lafal di hati ana. Jadi ya, ketika kita ingat sesuatu ini, maka melazimkan pasti ingat hal apa gitu. Apa kira-kira sih? Allah, masya Allah, lupa ini. Kenapa kayak gini ya? Ada lafalnya. Benar, lafal ini tepat sekali. Ya Allah, Ustaz. Itulah hidayah Allah ya. Anda belum dapat hidayah untuk dapat makna itu. Iya, gitulah hidayah, gitulah hidayah itu. Kita tahu, tapi apa ya gitu loh. Masya Allah. Maha kuasa Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kita lemah sekali, masya Allah. Kalau ingat belatung, pasti ingat bangke. Itu apa? Indikator, konotasi, kesannya begitu atau gimana? Apa? Iya. Antum kalau ingat belatung, mesti ingat bangkai gitu loh. Bukan kelaziman, bukan kelaziman bahasanya. Ada satu istilah modern bagus. Konotasinya begitu, ya apa ya? Habis kita nih syarah warqat untuk mikirin ini ya. Ya, pokoknya gitulah. Li'annaha tujawirul makanal mutma'inna ghaliban. Karena ya, bahasa Jawanya telek ya. Telek itu tujawiru ya. Langsung aja biar enggak repot-repot lah, enggak usah banyak mikir lah ya. Udah capek mikirin tadi tuh ya. Karena telek itu mujawir, sudah menjadi jiran bagi tempat itu. Yaitu kalau ingat tempat itu, maka ingat telek gitu loh. Antum kalau ingat WC, ya pasti ingat ya kencing telek, ya gitu kan. Itu apa itu Indonesia itu? Konotasinya ke telek gitu loh. Ya gitulah ya, Allahu a'lam. Begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, pokoknya gitulah. Nah, ini namanya majaz bin naql. Tetapi kalau kita lihat footnote, laisa fil ayati majazun. Tidak ada majaz di ayat tersebut. Li'anna itlaqal ghaita 'alal birazi aw al hadath haqiqatun urfiyah. Nah, itu lihat. Ini juga yang mengatakan tidak ada majaz dalam bahasa mengatakan yang namanya majaz bin naql itu bukan majaz lagi, melainkan dia sudah menjadi hakikah tapi urfiyah, minimal urfiyah secara zaman. Kalau memang asal bahasanya dulunya orang Arab bilang ghait itu ya tempat yang tempat apa namanya yang tenang, aman, agak merendah tempatnya. Tapi setelah orang-orang mulai memahami ghaid, maknanya bukan itu saja, melainkan juga maknanya yang biasa di situ, yaitu kotoran, tinja, maka itu jadinya hakikat urfiyah. Ya. Walaupun bukan hakikat lughawiyah secara asal. Ya. Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, rahimahullah, ini semua hakikat urfiyah. Ya, karena insana fil 'adati innama yaji'u minal gha'iti idza qada hajatahu. Karena biasanya manusia secara tradisi datang dari gha'it. Nah, datang dari gha'it apa? Datang dari tempat mutmain minal ard. Ya, itu ketika dia telah menunaikan hajatnya. Fasara al-lafdhu haqiqatan urfiyatan. Maka jadilah lafal tersebut hakikat urfiyah. Yufhamu minha at-taghawut, difahami darinya buang air, ya. Begitu. Dalam kitab Butlanul Majaz, jelas kitabnya aja udah namanya kayak gitu, ya. Butlanul, kebatilan majaz, ya. Bahkan Ibn Qayyim bilang itu termasuk taghut, ya. Majaz itu bisa menjadi taghut. Asal dari penyimpangan beragam madhab akidah dalam Islam atau akidah dalam kaum muslimin, ya. Tapi begitu, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan majaz bin naql, yaitu penukilan pergantian makna, pemindahan makna. Yang tadi maknanya berkisar makna secara asal bahasa, kemudian orang-orang mulai mengenalnya dengan makna lainnya dengan alasan-alasan tertentu. Ada enggak di Indonesia bahasa kita majaz bin naql seperti ini? Contohnya ada enggak? Sesuatu yang tadinya namanya begini tapi dimutlakkan dengan makna lainnya. Dari belakang. Dari belakang, sahih. Dan enggak jauh juga, jadi dengan telek juga, ya. Iya. Dari mana antum? Dari belakang. Nah, ini belakang secara hakikat atau secara majaz? Kalau secara hakikat berarti kita lihat di belakang. Kalau secara majaz berarti antum habis. Nah, gitu kan? Betul, sahih, ahsan. Ada lagi enggak selain itu? Enggak ada. Ada, cuman kitanya aja enggak pernah merumuskan. Iya. Tetapi dari belakang itu, bagi penganut mazhab batilnya majaz, maka dari belakang masuk apa? Hakikat urfiyah. Ya, begitu. Ya. Begitu. Coba pas Pak Abu Rahmat dulu tahun 50. Ya. Kan waktu itu enggak dikenal dari belakang itu adalah ini, mungkin enggak dikenal, ya. Ya, tahun 50 Hijriah, Pak. Enggak dikenal dari belakang, apa itu? Itu bahasa, bahasa kita sekarang, hakikat urfiyah di zaman sekarang atau zaman sebelum kita, ya. Baik, kemudian yang keempat, tafadhol Pak Anwar. Majazun bil isti'arah wa mithaluhu qauluhu ta'ala jidara yuridu ayyan qabda haitsu syabbaha milal jidari la suquti bi radati suquti allati hiya min sifatil hayy bi jami'il qurbi minal fi'li fi kullin thumma stu'ira al-lafzu dalu 'alal mushabbihi bihi lil mushabbah ثم اشتق منه يريد المعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريح التصريحية التبعية تبعية. طيب مجاز بالاستعارة استعارة تو peminjaman maknanya kan انقراض majaz dengan menerapkan metodologi peminjaman lafal dipinjam, ya, tasbih yaitu penyerupaan, ya. Kalau tadi majaz bin naql itu pergantian atau penukilan makna, maka ini penyerupaan satu hal dengan lainnya dan dimutlakkan dengan apa yang diserupakan. Misal perkataan Allah Subhanahu wa taala jidara yuridu an yanqad, ya, tembok ingin apa, mau roboh, mau jatuh. Nah, sekarang haitsu syabbaha mailal jidari ila suquti bi iradati as-suquti allati hiya min sifatil hayy. Di sini Allah Ta'ala, kata orang-orang yang menerapkan ini majaz, mentasbih, gitu, menyerupakan mail. Mail itu apa? Condong. Mail, condongnya, condong, mulai kayak jidar. Jidar itu kan tembok. Tembok ketika mail ila suqut, mail itu artinya condong, condong untuk jatuh. Kayak tembok yang kayak gini temboknya, enggak tegak gini, ya. Wah, tembok tuh mau jatuh temboknya, gitu kan? Kita bilang gitu kan? Tuh tembok mau jatuh, ya. Yeah. Ditasbihkan mail, yaitu kecondongan untuk jatuh. Kecondongan ini dikatakan iradah as-sukut, pengin jatuh. Jadi di sini mail ditasbihkan dengan iradah. Iya, kecondongan diserupakan dengan kemauan, gitu loh. Ya. Nah, iradah itu kan sifat makhluk hidup, sifat yang hidup. Sementara tembok itu tidak hidup, ya enggak? Tidak hidup. Nah, gimana itu apa? Tasbih bukan? Penyerupaan bukan? Atau hakikat? Bijami'i al-qurbi minal fi'li fi kullin. Dengan jami' pengkiasan ini, harus ada jami', ya, robit dengan jami' apa Indonesianya, dengan alasan al-qurb, yaitu kedekatan dari perbuatan pada dua-duanya hal tersebut, ya. Jadi mail dengan irodah itu ada pengkiasan, kecondongan dengan keinginan. Orang yang ingin biasanya condong gak kepadanya? Iya, gitu kan? Orang yang condong kepadanya biasanya ingin, gitu kan? Maka ketika suatu tembok itu condong mau jatuh, berarti dia ingin jatuh, gitu kan? Kemudian kalau misalnya layang-layang, layang-layang talinya, senarnya lemah kan? Wah, pengen putus nih layangan. Nah, pengen condong untuk putus, pengen putus. Paham di sini ya? Lampu redup lagi terang gini, tiba-tiba mulai meredup. Wah, mau mati dia nih. Mau mati. Mau. Mau kan keinginan makhluk hidup ya. Kalau kita bilang kambing mau makan, hakikat bukan? Kalau menurut ini hakikat, karena kemauan itu sifat untuk makhluk hidup. Ya. Tetapi kalau misalnya layangan mau putus, nah, ini hakikat atau majaz? Bagi penganut majaz, ini adalah majaz. Bagi yang mengingkari majaz, inilah hakikat. Ya. Faham enggak sampai sini insyaallah? Thumma stu'ira al-lafzu dallu 'ala al-musabbah bi 'ala al-musabbah bihi bil al-musabbih. Dil musabbih. Kemudian diistiarahkan, dipinjam lafal tersebut, lafal yuridu. Dipinjam, ya. Lil musabbah, ya, lil musabbah. Pokoknya dipinjam dia untuk dipakai terhadap hal yang musabbah. Thumma stuqqa minhu, kemudian diambil darinya, yuridu bimakna yamilu. Ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah at-tabi'iyah. Ini istilah dalam balaghah, kita enggak belajar sekarang. Begitu ya. Nah, tetapi apakah ini majaz? Itu dia masalahnya. Apakah memutlakkan iradah kepada jidar itu adalah majaz, atau itu adalah hakikat, bahkan hakikat lughawiyah? Kata para ulama yang menafikan majaz, mereka mengatakan itu hakikat lughawiyah. Dalam bahasa Indonesia pun itu hakikat lughawiyah loh, bukan majaz. Majaz itu kita anggap terjadi ketika kita menganggap bahwasanya iradah itu hanya di sifat makhluk hidup, baru kita bilang itu majaz. Coba kalau kita bilang iradah itu juga ada di benda mati, maka kita gak akan bilang majaz. Jadi ini relatif sebenarnya. Pengistilahan majaz itu bukan relatif, tergantung dengan bagaimana kita menganggap iradah, keinginan itu hakikat atau tidak bagi makhluk yang tidak hidup. Ya. Tadi layangan, wah layangan memutus nih. Ya. Kemudian juga misalnya kita kan naik motor, bensin sudah kedap-kedip sejak dari kilometer keberapa gitu. Kan kalau misalnya bensin habis kan, gimana biasanya motor tuh? Ya aneh gitu kan? Itu apa namanya tuh istilahnya? Orang-orang listrik tahu nih. Hah? Apa istilahnya apa tuh Syekh? Istilahnya apa tahu nggak tuh? Antum kan lu bajunya aja listrik tuh. Hah? Apa istilahnya nggak tahu? Nggak ada istilahnya. Bah? Ya kedut-kedutan gitu. Nah, maka orang yang tumbuh jengkel, wah, akhi ini mau mati nih. Maka antum kemudian mendebat dia. Mau antum jangan pakai majaz. Iya, ini namanya majaz bil isti'arah atau tasrihiyah at-tab'iyyah. Karena ini motor lagi ngadat, antum malah bilang mau mati. Motor ini enggak punya kemauan. Seandainya motor ini punya kemauan, maka dia bisa isi bensin sendiri, gitu kan? Dia bukan makhluk hidup. Kemudian penumpangnya, ya antum kan ojek online, penumpangnya bilang yang sahih, yang rajih ini bukan majaz bil isti'arah. Ini hakikah urfiyah. Lafal mau yang anda gunakan untuk motor ini memang sudah digunakan oleh semua orang. Enggak ada masalah. Bahkan hakikah lugawiyah enggak ada masalah. Enggak perlu kita bilang ini majaz. Anda bicara secara hakikat. Oh enggak bisa kata antum. Ini majaz, motor mati beneran. Setelah mau mati, mati sekarang. Iya, antum masih ribut tentang ini majaz atau bukan, ya. Tapi terjadi enggak itu cerita? Enggak bakal terjadi. Kenapa? Karena orang ketika bilang motor itu mau mati, mau mati, orang gak bakal mikir itu majaz ya kan. Orang mikir, ya ini sesuatu yang memang kita setiap hari bicarakan, gak masalah. Iya. Ya begitu. Ya. Daun atau pohon tumbang. Itu dari ini kan. Di apa namanya, digergaji listrik sama orang. Bentar lagi kan. Awas-awas ada pohon mau tumbang. Ya. Terus didebat semua orang. Kok pohon mau tumbang? Itu antum berbicara tidak sesuai dengan hakikatnya. Pohon tidak punya irodah. Ya, kemudian yang ngomong gitu bilang, anak kan pakai majaz. Ini majaz tasrihiyah tabaiyah. Kalau dalam ustul fikih majaz bil isti'arah. Enggak ada masalah, ini hanyalah balaghah. Ya. Gitu. Ya, pada debat. Ya, akhirnya tumbang beneran, mati tuh orang dua-duanya. Iya, begitu. Taib, tafadhol, istamir. Wa zahiru ibaratil musannifi fi qawlihi aw naqlin tawahumu anna naqla qismun minal majazi wa muqabilun lil aqsamil ukhra. Wa laysa kadzalik, fa inna naqla yu'imu jami'a anwa'il majazi bil kalimah kama taqaddama fi ta'rifihi illa ayyurada bihi naqlu ahli al-urfi al-ami li lafzin min ma'nahu lugawi ila ma yata'arafuhu an-nas kama taqaddam. Baik. Terus. Hadza wa mahallu bathil haqiqati wal majasi kutubul balagoti ilmul bayan wal usuliyun yadhkuruna dhalik li anal bahtha fi dalalatil alfadhi min ahammi mawdu'ati ilmil usul wa dalalatul lafzi alal ma'na qad takunu haqiqatan wa qad takunu majazan pahtija ila ma'rifati dhalik. Baik. Pahtija ila ma'rifati dhalik. Anak kok enggak ada ya? Anak enggak ada. Hah? Lafal anak enggak ada itu majaz atau majaz bin nuqsan, ya. Yeah. Anak enggak ada bukan anak yang enggak ada. Yaitu itu enggak ada di kitab anak. No, majaz bin nuqsan. Yeah, mantap kan? Nah. Ana ada hakikatnya ya. Wa zahiru ibaratil musannif, zahir dari ta'bir atau ungkapan oleh penulis Al-Juwayni rahimahullah dalam perkataannya, au bin naqli ya tawahama anna naqla qismun minal majaz. Beliau berpandangan, walaupun itu kurang tepat gitu kan, itu waham, berpandangan secara waham, yaitu pandangan yang marjuh, yang tidak kuat, bahwasanya an-naql, lafal an-naql ya, yaitu penukilan makna ke makna lainnya adalah suatu qism, suatu bagian dari majaz. Wa muqabilun lil aqsamil ukhra, dan menjadi salah satu bagian atau menjadi muqabil, yaitu apa namanya muqabil, ya berlawanan dengan bagian-bagian lainnya, yaitu bersanding dengan bagian-bagian majaz lainnya. Jadi di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan ingin sedikit mengkritisi keberadaan an-naql sebagai salah satu bagian dari majaz. Walaysa kadzalik, bukan seperti itu. Fa innan naqla ya'ummu jami'a anwa'il majazi bil kalimah kama taqaddama fi ta'rifihi melainkan naql itu umum untuk semua model majaz dengan kata, ya kan? Nah, kan kita sudah bisa bilang ada majaz bil kalimah, ada majaz bil isnad. Nah, majaz bil kalimah itu kata beliau di sini ya, ada 4 macam ya. Yang benar adalah majaz bi ziyadah, majaz bi nuqsan, majaz bi isti'arah, itu semua adalah majaz bi naql. Ya, begitu kata Syekh Abdul Fauzan. Ya, wallahu alam. Hadza, ya begitulah ya. Ya. Kita enggak terlalu detail juga untuk membahas ini ya ikhwan ya. Wa mahallu bahthil haqiqah wal majaz kutubul balaghah, ilmul bayan. Dan tempat yang pada asalnya tempat yang paling cocok untuk membahas hakikoh dan majaz itu sebenarnya kitab-kitab ilmu balaghah, ilmu bayan. Wal usuliyun yadhkurun dhalik, ahli usul fiqih ya menyebutkan itu di kitab-kitab mereka, hakikoh dan majaz. Kenapa? Li'annal bahtha fi dalalatil alfazi min ahammi mawdu'ati ilmi al-usul. Karena pembahasan tentang dalalat al-alfaz, yaitu apa yang ditunjukkan oleh lafal-lafal dari makna dan maksud, itu adalah diantara sepenting-penting pembahasan dalam ilmu usul fiqih. Bahkan mayoritas ilmu usul fiqih itu sebenarnya mengulik-ngulik pemaknaan bahasa atau lafal atau kalimat ya. Wa dalalatul lafzi 'alal ma'na qad takunu haqiqatan wa qad takunu majazan. Dan karena dalam usul fikih syarat akan pemaknaan lafal, maka sangat perlu untuk mengetahui ya metodologi pemaknaan lafal yang para ulama balaghah mengenalnya dua, yaitu secara haqiqah atau secara majaz. Ya. Dari segi balaghah, majaz itu merupakan salah satu ilmu, cabang ilmu yang vital. Tanpa mereka memaknai majaz, balaghah enggak jadi. Balaghah enggak jadi ya, karena balaghah penuh dengan majaz, ya. Secara bahasa. Ya, wallahu taala alam. وَعَلَمْ أَنَّ تَقْسِيمَ الْكَلَامِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ هُوَ الْمَشْهُرُ عِنْدَ الْمُتَأْخِرِينَ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ. Pembagian kalam menjadi hakikoh dan majaz itu yang masyhur bagi orang-orang belakangan dalam Al-Quran dan selainnya, misal dalam bahasa. Adapun dari kalangan salaf itu sendiri, pengistilahan hakikoh dan majaz tidak ada. Pengistilahan khusus begitu baku hakikoh majaz dan bagi-bagiannya tidak ada. Ya, ini adalah buatan dari orang-orang belakangan, dari ulama yang dengan itu bisa merapikan pemikiran dan kebenaran, tapi bisa juga menjadikan ya kebatilan terlegalisir. Jadi hakikoh dan majaz itu taksimat seperti itu, taksimat manusiawi, ijtihad manusia, bukan langsung atau wahyu dari Allah Ta'ala dan bukan satu bagian dari salaf. Dia relatif tergantung dengan maksud orang yang menerapkannya. Orang yang menerapkannya untuk memahami nas-nas Al-Quran dan juga hadis. Wallahu Ta'ala alam. Baik, insyaAllah sampai segitu aja untuk majaz, untuk usul fiqih. Kita lanjut insyaAllah pada pekan depan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.